artis kebanggaan Jawa Timur dari Kota Udang, Sidoarjo. Siapa dia kalau bukan Lala Widi Nju Palapa. Selamat malam Jiwono. Satu lagu paling spesial untuk tuan rumah. Cheers. Terima kasih mas-masku, semoga rezekinya tambah banyak.